kura deket citra. Aku lagi pengen mikir kerjo, tak jaluk koe ojo keloro loro. Tresno ku mung siji koe, langit bumi kang dadi saksine. Wanita liyo koe sangso mutusin mengendi-endi aku lungo amung kole rejeki. Karena urani awakku ra tau jadi siramu mergo tuntutan kerjaku ngatur ra duwe waktu. Waktu kanggo ngancani uga metu kenyanyi. Di rumahku boleh rezeki. Tunggak no aku pun ayai kewajibanmu. Belajar robot kanggo munangin kuat no aku. Bisa dikahanan aku lu mau aduk barang. Orang bakal berdengar di wedo alia. Lu ngoku raka kecitra. Aku lagi pengen mikir kerja. Tak jalo kowe ojo keloro-loro. Mas, yen pancen kui karepmu, aku ngomong tak sabiso nunggu. Tak kuati atiku tanpa sliramu. Aku rane ngendi-ngendi aku lungo amung golek rejeki. Sabaro aku yo mung kerjo.